Terserah hari ini menjadi kebaktian bina doktrinal kita. Dan kita akan berbicara tentang parousia. Ini siapa ini operator? Tolong diklik. Terserah parousia atau kehadiran, kedatangan, itu istilah yang biasa dipakai. Parousia ini mengacu kepada kedatangan Yesus Kristus yang kedua. Baik peristiwa yang mendahului pengangkatan orang kudus maupun akibatnya, ya, kebangkitan, penghakiman, dan seterusnya. Nah, Alkitab secara berjejer menceritakan, membahas, mengulas segala sesuatu yang ada di sana. Bagaimana mau menggambarkan kehidupan orang percaya menjadi kehidupan yang sangat-sangat luar biasa indahnya. Nah, ini gambaran yang menjadi menolong kita untuk memahami satu kebenaran yang prinsipil, bagaimana kita bertumbuh dan berkembang di dalam hidup keimanan kita. Sehingga orang Kristen adalah orang yang hidup yang mempunyai pengarahan yang luar biasa. Oleh karena itu, parousia ketika kita menunggu dia, dikatakan yang benar ialah 1 Korintus 15 ayat 20. Bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang yang telah meninggal. Sama seperti maut datang karena satu orang, demikian juga kebangkitan karena satu orang mati. Sama semua orang mati dalam Adam, persekutuan dengan Adam, demikian pula semua dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya Kristus buah sulung, sudah itu mereka akan menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Nah, saudara, bagian ini menjadi bagian yang menggambarkan kepada kita bahwa memang kita sedang menanti kedatangan Kristus itu. Soal nanti utama dalam kebangkitan, kita akan bicara pada 7 seri yang bagian kebaktian kedua. Nah, parousia, penggambaran seperti ini mengajarkan kepada kita bahwa orang-orang Kristen menunggu Kristus datang. Artinya, seluruh penjelasan Alkitab membuat itu menjadi sesuatu berita yang menyenangkan dan bukan berita yang menakutkan. Faktanya bahwa masa kini sudah terjadi tafsir terhadap eskatologi atau akhir zaman itu menjadi satu tafsir yang mengerikan, dan bagi parousia, bagaimana parousia itu kehilangan arahnya. Ya, sehingga akhirnya terlalu banyak spekulasi soal akhir zaman, BBBB yang beredar, yang inilah, yang itulah, semua sangat fenomenal, saudaraku yang kekasih. Akibatnya apa? Sepertinya semua bisa dibaca dengan begitu mudahnya. Seperti kita mau melihat ramalan cuaca, lalu tahulah kapan Yesus akan datang. Sangat berbeda dengan semangat parousia itu sendiri. Sifat dari parousia harus dipahami pertama. Tolong diklik. Ya, pertama, tidak satu orang pun yang mengetahui. Ya, tidak seorang pun yang mengetahui kapan dia akan datang. Makanya di dalam Matius mau Markus pun dikatakan tentang hari itu tidak ada yang tahu. Tidak anak manusia, tidak malaikat, hanya Bapa saja. Penggambaran kalimat Yesus ini dengan segera menunjukkan betapa top secret gitu ya. Begitu tingginya rahasia itu sampai Yesus. Yesus anak manusia itu dikatakan tidak mengetahui. Nah, mungkin muncul pertanyaan bagi kita, dan ini juga menjadi kesalahpahaman banyak di luar sana, bahwa ternyata tidak semua Yesus tahu contohnya itu. Lalu mengatakan bahwa Yesus tidak Maha tahu, jadi terbatas, jadi dia bukan Tuhan. Terserah, banyak memang orang tidak mengerti soal kenosis, bahkan orang Kristen sendiri pun, banyak pendeta pun begitu. Jawabannya selalu sederhana, itu Yesus ngomong tidak tahu dalam kemanusiaannya. Padahal kalau kita berkata begitu, dalam kemanusiaannya dia tidak tahu, berarti dalam kemanusiaannya tidak ada kealahannya kan. Nah, kalau gini kan jadi gawat kita. Padahal katanya Yesus itu manusia sejati, Allah sejati. Ambivalensi dalam pemahaman Kristen sangat besar, saudara. Karena itu sebetulnya kalau kita taruh dalam panggung gereja ini seringkali jadi guyonan yang gak karu-karuan. Membicarakan apa sebetulnya yang tidak dimengertinya, meyakini apa yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Artinya kalau kita bisa mempertanggungjawabkan, apapun pertanyaan harus bisa kita jelaskan dan tunjukkan kepada dunia. Jangan karena sudah berbeda, ya sudahlah, memang susah orang dunia ngerti. Bukan orang dunia yang susah ngerti, you yang asal enggak, yang susah, yang dan tidak mampu Jelaskan, kita mesti marah pada diri kita. Nah, istilah kenosis, Kristus mengosongkan, di alam mengosongkan diri di dalam Kristus. Maka dikatakan dia mengosongkan dirinya. Maka membuat dirinya menjadi Allah yang terbatas, sekalipun dia tidak terbatas. Mengapa dia jadi Allah terbatas? Karena dia mengambil rupa seorang manusia. Sehingga keilahian ada pada dirinya. Dia berhak mengampuni dosa. Tetapi melepas seluruh atribut pada dirinya. Kemahannya dilepasnya. Sehingga pada waktu dia turun, dia tidak menjadi maha tahu pada dirinya. Bukan karena dia tidak maha tahu, karena dia melepas dalam kesadarannya. Itu sebab ketika Yesus Allah menjadi manusia, itu high cost luar biasa, enggak ada yang bisa bayar itu. Kerelaannya itu hebat. Saya kira orang Kristen menyadari, ya darah Yesus menebus kita itu, menurut saya, maafkan saya, terlalu rendah. Karena kita enggak ngerti efek sebelum ketika dia harus mati dan berdarah. Karena Spartacus pun rela berdarah untuk kelompoknya. Banyak orang rela berdarah untuk kelompok yang dibelanya, bukan? Para pahlawan kita berdarah-darah untuk memerdekakan Republik Indonesia ini. Begitu luar biasanya. Yesus beda dengan itu. Yesus tidak di situ. Nah karena itu di dalam pemikiran-pemikiran seperti ini, perlu kejelian kita menemukan kualitas yang sejati, yang sesungguhnya. Supaya kita mengerti dengan benar. Jadi Yesus yang kenosis tidak mengetahui. Siapa yang lebih hebat dari Yesus? Tidak para nabi. Tidak para rasul. Sekalipun dia sudah mendiatasi dirinya sebagai alat terbatas. Melepas atribut keilahiannya. Tetapi tetap tidak ada yang lebih tinggi dari dia. Dia berkata, orang Niniwe mendengar Yunus, di sini ada yang lebih besar dari Yunus. Ratu dari selatan datang dan mengunjungi Sheba. Di sini ada yang lebih besar dari Sheba, apa dari Salomo. Nah maka kalau kita melihat keunggulan Kristus yang begitu luar biasa atas ciptaan. Yang minggu lalu kita sudah bicarakan di dalam 7 keutamaan. Maka kita melihat ketika dia mengatakan, tidak ada yang tahu termasuk dirinya. Betapa amat sangat misteriusnya. Sekaligus betapa amat sangat luar biasa anehnya. Ketika banyak pendeta yang bisa tahu dan menghitung. Hanya satu, itu bagi saya penghinaan pada Kristus. Sehingga Kristus tampak bodoh ya. Karena gak tahu cuma pendeta yang tahu. Tapi herannya banyak orang Kristen paling getol dan suka. Karena memang kita makhluk mistis yang suka magis. Ya. Sehingga akhirnya beriman itu tidak mampu kita paham. Beriman itu kan ada unsur misteriusnya. Toh. Kita tidak tahu hari esok, mana kita tahu itu. Tapi dalam iman kita tahu besok Tuhan pasti pelihara kita. Pasti yang terbaik terjadi besok. Dan di dalam terbaik itu bisa jadi ada sakit, ada kecelakaan, bisa macam-macam itu. Tapi ukiran Tuhan itu tidak pernah salah. Ya, jadi pertama sifat parousia itu tidak ada satu orang pun yang mengetahui. Ini kalian waktu juga gak jalan, saya juga bingung. Tolong semua yang tugas diperhatiin ya. Ya. Oke. Saya selalu seringkali kurang tidur untuk mempersiapkan banyak hal. Tapi seringkali juga pas kebaktiannya kurang banyak yang mesti diperhatikan gitu ya. Yang mestinya lebih berimbang gitu ya. Jadi saya harap ini bagian belakang yang tanggung jawab, ingetin Julius ya. Tolong lebih memperhatikan semuanya. Ya. Kemudian yang berikut saudara yang kekasih. Yang kedua, dia tiba-tiba datang seperti pencuri. Jadi, apa? Hal yang menjadi luar biasa kalau kita melihat bagaimana pekerjaan-pekerjaan yang Allah kerjakan itu begitu luar biasa. Kalau pencuri mau datang ke rumah saudara, saya pengen tahu siapa punya pengalaman, pencuri mau datang telepon dulu. Pak, saya mau nyolong, tolong dong jendela belakang dibuka. Kalau ada yang diteleponnya pasti pembantumu dan pembantumu itu bagian apa? Dari skenario pencurian itu. Ya kelompoknya begitu kan. Nah oleh karena itu Alkitab dengan amat sangat luar biasa clear. Tidak ada satupun yang tahu. Yang kedua kalau datang seperti pencuri. Karena itu ya kamu gak tahu. Kayak apa gak taunya Pak? Ya kayak pencuri datang. Tidak pernah diberitahu. Supaya kita gak kecurian apa yang perlu kita lakukan? Hah? Tutup semua pintu rumahmu baik-baik. Periksa sebelum kau tidur kan. Jangan ada yang kebuka, kalau perlu tambah alarmnya. Supaya kalau dia gedor-gedor ketahuan gitu. Ya. Nah ini menjadi sesuatu yang sangat perlu untuk kita perhatikan. Jadi tidak ada satu orang pun yang tahu itu kapan, bahkan Yesus pun tidak di dalam dia kenosis tadi, mengosongkan diri. Jangan bilang ya, itu karena kemanusiaannya. Itu akan menjadi problem yang paling berat. Dan saya sudah pernah membaca satu majalah, orang Islam itu kan kalau dia IEN ada pelajaran Kristologi loh. Di studi banding agama dia ngajar. Heran. Itu dosen IEN lebih pintar dari pendeta, lebih benar Kristologinya. Sampai saya garuk-garuk kepala, saudara. Tapi pendeta begitu bersemangat memberitakan Injil Yesus itu, sementara si dosen gak percaya Yesus itu. Tapi as a knowledge dia jauh lebih tepat. Jadi jangan cuma percaya emosi, kita yakin maju terus untuk Yesus mati. Tapi aku gak ngerti sebetulnya apa. Itu keyakinan bisa dibangun ya. Semua orang bisa punya sugesti, semua orang bisa punya keyakinan. Bahkan penjahat pun sangat yakin mereka benar. Dan berani melawan polisi. Ya gak takut-takut untuk kelahi. Jadi hati-hati untuk soal keyakinan. Ya, tapi kita mesti yakin dalam basis kebenaran Alkitab itu. Jadi dia tiba-tiba seperti pencuri, lagi-lagi menunjukkan, bagaimana kamu bisa tahu? Cuma secara umum kita tahu kalau namanya pencuri datang, umumnya siang apa malam? Umumnya malam. Mau belakangan sering siang gitu ya. Agak kemajuan lah ya. Yang siang juga udah ada maling sekarang kan gitu. Ketika kejahatan makin meningkat. Tetapi rata-rata frekuensi pencurian tertinggi adalah malam. Kalau siang itu biasanya pas orang tidak di rumah atau lagi liburan. Kecenderungan orang pergi keluar kota lengah kan gitu. Tidak menduga siangnya itu terjadi. Ya. Jadi tiba-tiba seperti pencuri. Ada pertanyaan yang ketiga sifat dari para usia itu. Kapan? Tidak dekat. Ayo berapa dekat? Kita gak tahu. Tetapi bahwa itu sudah dekat, yes. Sehingga orang mulai berdebat, dulu diomongin sudah dekat dari 2000 tahun yang lampau. Semua juga ngomong sudah dekat. Please, Petrus menarik mengingatkan, hati-hati kau. 1000 tahunnya manusia itu seharinya Allah itu. Itu pun komparasi itu sebetulnya menurut saya adalah komparasi yang bisa kita ukur. Karena sebetulnya 10.000 kita pun sedetiknya Allah juga bisa. Tapi yang mau dikatakan Petrus bukan 1:1000. Perbandingan yang sangat tidak terukur, itu maksudnya. 1.000 itu tidak terukur tuh. Gila, gede amat gitu. Jadi gak usah hitung-hitung hari ke-6 manusia diciptakan. Jadi 1.000 atau 1 hari 1.000, 6.000. Hari ke-7 Yesus istirahat. Berarti nanti hari ke-7 itu 7.000. 7.000 itu kapan ya? Oh mulai dihitung-hitung. Dari Adam ke Abraham 2.000. Abraham ke Yesus 2.000. Kan gitu ya? Jadi 4.000. Yesus ke sekarang 2.000. 6.000. Tinggal tunggu 1.000 itu apa? Kerajaan tahun. Jadi kapan Yesus datang? Ya tahun 2000-an. Itu pembodohan yang mengerikan, saudara. Karena akhirnya saudara lebih hebat dari Alkitab. Saudara lebih hebat dari Tuhan Yesus Kristus. Asumsi itu asumsi yang menakutkan itu. Ya. Makanya pemazmur bilang, siapalah manusia? Waktu kami itu buru-buru datangnya. Manusia seperti debu ada sekejap hilang kemudian. Ada cerita 70-80 tahun itu ya. Itu dianggap apa? Seperti debu. Ditiup angin selesai. Seperti rumput tumbuh pagi kena timpa matahari. Layu sudah. Saudara gak usah berdebat. Pak, rumput di rumah saya lama kok pak. Gak layu-layu. Tolong dulu jangan berdiskusi pohon-pohonan begitu maksud saya ya. Pasti maksud dia memang mana ada. Rumput tumbuh pagi ditimpa matahari mati. Malah makin subur tuh. Tetapi gambaran ketidakberdayaan. Menarik, jadi kita menelusuri Alkitab itu selesai. Nah ini yang menjadi sangat luar biasa kalau kita memperhatikan bagian-bagian itu. Jadi sudah dekat, karena itu cuma satu yang kamu perlu. Berjagalah. Nggak tahu kapan. Tapi sudah dekat. Nah, di dalam eskatologi, eskatologi itu kedatangan Tuhan ya, akhir zaman, ada dua aspek ya, individual dan universal. Individual adalah sewaktu-waktu kamu bisa mati. Kita bisa mati, betul lah. Ayo, kira-kira menurut yang muda-muda, umurmu masih panjang gak? Yang muda? Nah, udahlah, matilah kau besok. Gak ada keyakinanmu ya. Yang tua-tua sudah pendek? Ayo, mana lebih panjang umur kemungkinan hidup, yang tua apa yang muda? Salah kalian. Kalian bukan Kristen berarti. Gak tahu. Tapi secara sosiologi umum, yes. Pasti yang muda lebih panjang harapan hidupnya. Itu hitungan sosiologi. Tetapi kalau bicara teologi, gak bisa tahu. Saya sudah enggak tahu berapa kali mengunjungi orang yang mati jauh lebih muda. Sehat. Ya katanya mendadak lah. Ya belum lagi yang korban suntik lah. Overdosis, gedebuk, plak, mati. Entah apa yang dimakannya sampai overdosis. Tapi kalau orang super apa disuntik mati, overdosis keren juga ya. Misalnya dia pakai narkoba, ya kita. Tapi saya pernah mengetahui orang mati, kenapa? Overdosis, obat kurus, mati. Ususnya jepit. Tapi saya bilang, anak ibu, aduh Pak, anak saya mending, kenapa obat kurus? Tapi saya kali mikir, obat kurus bisa mati itu gimana ya? Kalau hati-hati yang perempuan-perempuan ya khususnya ya. Beli dari Cina. Kalau kau kurus, jangan kau bangga. Bapakmu malu ngeliat kau. Kayak gak dikasih makan kau. Kalau gak mau gemuk ya jangan terlalu banyak makan. Olahraga yang penting kan itu toh. Jangan makan, ini makan itu supaya kelihatan kurus. Kau bikin malu orang tuamu. Karena ketemu temennya, enak lu gak makan ya. Buset. Padahal uang jajanmu hambas banget banget. Banyak-banyak ya. Cuma beli buat obat kurus. Hati-hati sekarang ya, banyak obat kurus dari China, dari mana-mana yang gak bisa dipertanggungjawab. Jadi usus dia itu kan, kalau usus kita itu namanya peristaltik. Gini ya. Set, itu diolah semua makanan di usus. Ini set, udah gak bisa lagi makan. Look. Makan gak bisa masuk. Jadi keren, kurusnya kan cepet kan. Yang gak masuk makanan lewat usus ada kunci semua. Makan satu sendok pun udah kenyang. Dia pikir keren. Padahal tinggal tunggu hari, mati. Usus sudah berimpel gini. Gila. Saya baru pikir-pikir zaman sekarang orang bisa mati loh. Bukan karena kurang makan. Makanannya lebih. Hanya karena mau kurus. Ya. Berbahagialah orang India. Karena orang India makin gemuk, simbol makmur itu. Ya. Ibu gemuk-gemuk lah ya. Supaya suamimu pergi. Salah ya. Pokoknya jangan over aja ya. Hidup ini mesti dinikmati ya. Jadi tidak ada yang bisa menduga itu karena berjagalah. Jadi secara individual, kita dipanggil. Ngadap siapa kita dipanggil? Yang ngadap tata Allah itu kan. Entah kemana lah kamu, kamu dikenali dia apa tidak. Apakah dia berkata, sabaslah engkau kuambaku yang baik, duduk sini. Atau dia marah, kau kurang ajar kau. Kasih kau makan. Kau makan obat kurus, mati kau. Hidupku beri kau rusak, pinggir kau. Jadi yang mati karena obat kurus, hati-hati. Ya. Sulit membayangkan diterima Tuhan. Karena itu bagi saya bunuh diri secara tidak terprogram. Hanya hati-hati segala sesuatu. Ya. Kemudian bagaimana orang digambarkan sudah dekat dan berjagalah, maka hidup kita selalu harus kita perhatikan. Dan Rasul selalu mengingatkan ini. Yang keempat, ingat sifat para rasul adalah penantian yang menghibur. Yohanes 14 ayat 3 saya suka sekali ketika Yesus bilang begini. Murid-muridku, aku akan kembali ke tempat dari mana aku datang. Aku akan kembali untuk apa? Menyediakan tempat bagimu. Sesudah itu aku akan balik menjemput kamu. Teologi naik turun surga, saudara. Ingat ya yang biblical. Turun, naik. Cuma satu itu Yesus doang. Tapi bukan naik turun ya. Turun dulu dari surga untuk menjenguk kita lalu naik lagi. Kalau ada orang naik ke surga untuk menjenguk Allah lalu turun lagi, kurang ajar itu. Masa kau mau menjenguk Tuhan? Tuhan yang menjenguk kita. Saya mengunjungi Tuhan. Tahu istilah kalau dalam kalimat bahasa Indonesia. Kau mengunjungi siapa? Kau subjek, yang kau kunjungi itu objek. Ini teologi ya. Alkitab saya suka setengah mati. Nah ini Alkitab nanya. Si Musa diangkat, si Henok diangkat ke surga. Pulang-pulang deh. Si Musa naik surga. Nggak balik-balik. Si Elia lebih gila lagi ya. Naik kereta. Nggak balik-balik itu. Ya. Karena mereka lulus diterima. Yang balik itu ke rata-rata tidak keterima. Balik kau. Saya punya pengalaman pribadi soal ini. Ingat betul lagi nih. Waktu saya punya proyek di Wonosobo. Kita berempat. Berangkat. Lalu udah. Jadi pulang. Salah satu montir saya yang bawa. Dia mau ikut balik Jakarta. Saya nyetir pak. Dia nyetirnya. Sampai di Sukamandi saudara. Sukamandi selalu anak-anak kalau bawa mobil hati-hati ya. Itu Sukamandi kalau musim agak hujan, gerimis. Itu karena daerah garam. Jadi dia agak naik dari bawah. Itu jalan pasti ekstra licin. di sekitar Sukamandi itu kudu hati-hati. Itu bisa selip mobil. Kalau kita enggak. Nah ini montir saya ini rupanya jalan. Dari sana tuh truk kurang ajar. Nah, bus itu. Namanya bus kan tahu. Ya. Jalan-jalan dia kan. Kan punya PU itu ya. Punya bus kota itu. Jadi dia mepet begitu. Ini memang montir saya juga agak setengah ngantuk. Mungkin dia kaget kan gitu. Pop, lari ke kiri. Nah antara jalan sama pinggir jalan ini rupanya anjlok ke bawah mungkin ada 20-an senti gitu loh. Enggak rata, duk kan. Lalu balik lagi kan. Pas mau balik lagi di sana juga begini rupanya. Jadi enggak bisa naik tapi kebanting begitu baru tok sampai belok itu keluar. Nah waktu keluar mobil udah begini. Wah itu pohon. Hanya mobil saya belah dua. Asli belah dua. Untung waktu itu bawa Mercy ya. Saya juga baru tahu, waduh memang Mercy luar biasa deh. Memang saya pendeta kurang berani pakai Mercy ya. Jadi pendeta lebih sulit. Brak! Pecah dua. Kaca depan itu. Tapi keren loh, satu pun gak ada ngenain muka. Hebat deh. Gak pecah masih hebat. Saya duduk di belakang waktu dia kayu itu. Pohon gede. Tuhan Yesus tolong aku. Saya merasa betul. Itu pengalaman. Kembali. Oh belum layak. Itu yang saya rasakan. Saya pikir saya sudah mati nabrak. Wah. Terus kita ngobrol. Tanya-tanya. Kita masih hidup apa? Saya nanya lagi tuh. Hidup apa enggak? Orang datang saya juga enggak tahu. Artinya memang kesadaran saya itu udah sirna begitu ya. Sampai perlu satu jam itu rasanya orientasi saya. Untuk ya ini masih hidup loh ini. Ya, lalu lihat kiri, lihat kanan. Bingung sendiri. Ngomong-ngomong tapi gak yakin kalau saya itu hidup. Sudah selesai rumah penduduk itu kita tidur malam itu kasih masuk. Sampai bangun besok pagi. Pengalaman manis juga ya. Ada orang-orang desa yang masih lugu luar biasa ya. Kita ditaruhnya tidur di rumahnya, dibantuin, kasih makan. Sebetulnya bukan kita gak ada uang tapi udah gak tahu lagi mau ngapain ya. Sama dia segala macam ya. Besok pagi, balik. Ya, hanya mau bisa dibawa ke Jakarta pakai truk sampai Jakarta udah gak bisa diapa-apain, dijual pretelan dah. Tapi kalau saya ingat mobil belah dua itu dan ditolak itu, saya cuma mikir satu hal begini. Iya, yeah. Waktu itu yang mengguncang saya dalam hidup melayani Tuhan. Saya selalu, saya sudah jadi guru sekolah minggu, saya pikir saya sudah cukup bagus ya. Dari banyak yang gak ngajar sekolah minggu. Yang kedua dari antara guru sekolah minggu, saya paling terkenal, disiplin, kuat, terus ngajar sungguh-sungguh. Tapi ketika saya rasa pertemuan peristiwa itu, wah saya kepukul berat itu. Terus saya berdoa, Tuhan ampun ya. Lewat peristiwa itu saya makin sungguh-sungguh lagi pelayanan. Maka saya agak sensitif sebetulnya pada orang yang tidak terlalu suka pelayanan. Bersyukur ya umur makin tambah jadi makin enak. Udah urusan dia lama tuh. Dulu rasanya gak bisa terima. Tetapi kemudian belajar. Iya ya, gak mudah ya. Jangan kamu pikir hari ini kamu matiin terus nanti. Kalau hari ini kita mati kita masuk surga. Berdialoglah dengan batin. Dengan hati. Karena kalau orang mengerti parousia. Kematian pun bagi dia apa? Menyenangkan. Thanks God. Berdoa supaya punya batin yang. Oleh karena itu berjaga-jaga dan bagaimana hidup kita menjadi benar. Sehingga penantian akan parousia Tuhan datang. Kita yang memang mati lalu diangkat ke surga sana atau dia menjemput kita dari tengah dunia. Lalu kita meninggal. Sangat dekat. Kita gak tahu kapan. Sewaktu-waktu bisa terjadi. Ya. Parousia adalah harapan iman kita kepada Yesus Kristus Tuhan. Dia akan datang. Aku percaya. Itulah yang kita harap. Kesanalah kita melangkah. Entah nanti kita mati dalam hidup ini atau kita pas dia datang yang kedua kali selesai semua. Gak penting mana yang pertama, kedua, tapi penting kita akan berakhir. Karena itu kita perlu berjaga diri. Jadi semua ayat ini dengan amat sangat lengkap menggambarkan sifat dari para usia itu. Ya. Kemudian yang berikut saudara yang kekasih. Peristiwa para usia itu harus dipahami ya. Terjadi satu kali dan bukan dua kali. Ya. Kalau disebutkan terjadi satu kali dan bukan dua kali. Ini juga penting bagi kita karena ada paham-paham yang memang berkembang. Khususnya kebanyakan ya. Di lingkungan saudara-saudara yang menganut paham bukan gereja ya, yang karismatik ya, Karena sekarang kalau kita bilang karismatik bisa gereja segala macam itu. Cara bergerejanya. Ya banyak gereja juga yang sudah enggak jelas lagi. Tidak cocok dengan sejarahnya. Jadi gereja itu enggak begitu tuh. Ajarannya juga enggak begitu, tapi bisa berubah semua. Dengan organisasi yang labelnya tetap. Ini perlunya hati-hati. Jadi gereja tidak asal tren. Kita enggak akan berlomba menjadi gereja besar. Sorry ya. Jangan kalian harap itu. Kita enggak akan berlomba menjadi gereja yang lebih baik dari gereja lain secara performance. Saya enggak mimpi itu. Tapi saya berharap dan saya berdoa dan saya minta kita sama-sama punya semangat. Kita berdoa menjadi gereja yang benar. Yang melakukan kehendak Tuhan. Urusan dia mau pakai kita besar atau kecil. Itu ukuran saja. Ya, di kualitas kita itu penting. Tidak ada hebatnya kalau kursi ini penuh semua sampai ke belakang-belakang. Tapi hidup kita kacau balau pelayanan kita tidak bebas. Ini semangat yang mesti dijaga. Nah, di dalam gereja seperti itu parousia terjadi dua kali. Nanti Yesus datang pertama di awan-awan, orang diangkat. Nah, selesai dulu. Nanti datang lagi yang kedua. Intervalnya kerajaan 1000 tahun. Jadi yang satu 1000 tahun dulu baru dia datang, yang satu dia datang baru 1000 tahun. Ya pramil, primil. Postmil, nah itu namanya sesudah sebelum. Ya. Itu kelompok dispensasional namanya ya. Kalau kita yang amil, kita enggak percaya itu. Karena 1000 tahun di kitab Wahyu hanya muncul satu kali sekilas dan konteksnya amat sangat jelas. Menunjuk mengacu betapa kita berbahagia memerintah bersama Tuhan itu. Bukan 1000 dalam angka. 1000 itu sangat mengacu kepada peristiwa Yesus sudah disalibkan. Waktu Yesus disalibkan mati, maut sudah kalah. Dia sudah pemenang. Kita ini the winners. Maka Yohanes bilang iman di dalam kita itu lebih besar apa? Roh di dalam kita lebih besar? Dari roh dalam dunia ini, kita the winner. Cuma kita berlaku pecundang. Bodohnya kita kan. Ngapain kamu takut? Karena kita sudah pemenang. Hiduplah yang benar. Itulah sebetulnya hidup kita. Sampai Paulus bilang hidup bagiku, Kristus mati keuntungan. Waduh dia rindu. Kalau boleh milih aku milih mati. Keren ya. Jika dia mendekati kebenaran. Nah persoalannya memang kita belum mencapai ke sana, maka kita suka kehidupan. Ya. Jadi gak ada kerajaan 1000 tahun di dunia karena terlalu banyak problematiknya. 1000 tahun kita hidup 1000 tahun. Berarti Alkitab juga mesti dilanggar kan. Manusia hidup di bumi ini paling berapa? 70-80 lebihnya kesusahan. Masa bisa 1000? Kekalan nanti kalau kita diangkat dapat bumi baru, langit, baru kita hidup kekal. Terlalu banyak problem yang sederhana-sederhana dulu ya. Jadi satu kali. Kalau dua kali ingat datang satu kali nanti datang yang kedua. Berarti kedua udah bisa dihitung. 3,5 masa pertama hitungannya kan. 3,5 masa kedua atau 7 tahun. Baru datang lagi kedua. Ya kita udah bisa ngitung atau udah bisa nebak kan ya. Kalau ini 2012 ya dia datang 2019. Ini 2013 ya datang dia 2020 kan begitu. Padahal sifat parousia itu sama sekali. Alkitab tidak menunjukkan bahwa kita akan tahu. Yesus mengajarkan, rasul pun begitu. Nah sehingga ide ini lebih kepada memang tafsir yang kemudian jadi kebablasan. Ya, itu dulu. Nah, oleh karena itu, ya apa yang terjadi di situ kita bisa melihat bagaimana di dalam sifat parousia kedatangan itu satu kali. Sesuai dengan sifat parousia yang digambarkan Alkitab di berbagai tempat. Jadi tidak ada mengindikasikan itu dua kali. Ya. Nah di dalam Tesalonika, 2 Tesalonika 2 ini memang yang sering dipakai ayat untuk mengatakan kedatangan itu dua kali. Nah ironisnya, satu bagian sudah membuat sebuah kesimpulan. Banyak bagian diabaikan, ini yang agak repot. Maka kalau baca Alkitab jangan berpikir lalu cari ayat pendukung. Ayat ngomong apa? Situ mesti tunduk. Walaupun kita gak suka mau bagaimana ya? Firman kan lebih besar dari kita, firman ngatur kita. Jadi jangan dicocok-cocokkan ya. Hanya untuk memaksa-maksakan. Ya. Nah di dalam 2 Tesalonika, pasal yang kedua, ya. Nah di sini menjadi menarik, ketika kemudian dikatakan, ayat 1 dan ayat 2, tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus, dan terhimpunnya dengan kita, kami minta padamu saudara, supaya kamu jangan lekas bingung gelisah, baik oleh ilham roh, maupun oleh pemberitahuan atau surat yang dikatakan, dari kami seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Jadi dari zaman dulu, zaman Paulus, semua datang, ini tanda. Udah ada saudara. Saya cuma mengulang kalimat Paulus ya. Jangan bingung. Jangan ngikutin. Udah yang penting situ hidup benar dah. Oke? Jadi dari dulu pun Paulus sudah ingatkan. Tapi heran, masih banyak aja orang memilih pengajar-pengajar yang bikin kacau itu ya. Mestinya memilih apa yang dikatakan oleh Paulus. Maka 7-8 seterusnya, karena secara rahasia, kedurhakaan telah mulai bekerja, tapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan. Pada waktu itulah si durhaka akan menyatakan dirinya. Tapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan napas mulutnya, dan akan memusnahkannya, lalu ia datang kembali. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis, dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda mujizat. Ini menunjuk peristiwa penyalipan yang setan sudah digeredok, sudah kalah. Tapi setan itu kan dikatakan dilepas sesaat sebelum Yesus datang kedua kali semua selesai. Nah waktu sesaat dia berusaha semati-matinya sekuat-kuatnya untuk menyesatkan apa? Lebih banyak lagi orang. Semua kekuatannya dilakukan, ekstra mujizat dan segala macam itu luar biasa. Nah, itu sesaat. Tapi jangan pernah berpikir setan itu hebat, antikristus itu mengerikan. Nanti dulu, apa yang di kolong langit ini yang lebih besar dari Kristus? Jadi jangan hina imanmu tuh. Konsisten ya. Kalau ada yang lebih besar dari Yesus, patut kau takut di dunia ini. Tapi kalau memang kau yakin Yesus lebih terbesar di dunia ini, apa yang kau takut? Ini logika-logika sederhana dulu nih. Jadi enggak usah nanti begini, begono, dan seterusnya. Begitu ya. Nah inilah yang mau dikatakan oleh Paulus untuk kita berhati-hati. Ya, rupa-rupa tipu daya terhadap orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima mengasihi yang dapat menyelamatkan mereka. Jadi nanti sesudah datang, jeda, lalu datang lagi. Padahal ini menunjuk peristiwa penyalipan. Lalu nanti Yesus akan datang kedua. Nah antara dia datang pertama kedua, setan dilepaskan sesaat. Itu ajaran Alkitab. Nah waktu dilepaskan sesaat inilah dia bekerja gila-gilaan. Yang disebut sesaat inilah waktunya sudah dekat. Yang disebut sesaat inilah yang sekarang secara angka 2000 tahun. Cuma sesaat kok. Sesaat kok 2000 ya, kok 3000. Nah susahnya lagi kita terpancing kepada angka. Kita mesti memahami dong apa yang Allah katakan. Bukan ini apa maunya kita, bukan terminologi kita. Nah kalau menafsirnya sama terminologi kita ya rusak, berantakan semua. Yuk masuk Alkitab ngerti. Jadi parousia itu satu kali. Dan ingat tiba-tiba, kalau kita tahu mah, itu mah bukan tiba-tiba namanya ya. Kalau datang pertama, lalu datang kedua 7 tahun lagi, ya semua orang sudah hafal. Nanti makanya ada satu di awan-awan, diangkat, yang lain tinggal. Terserah, gak usah terlalu bingung dengan pengangkatan. Banyak orang ribut sekali soal pengangkatan. Padahal itu terminologinya sederhana. Semua ayat Alkitab, kitab Injil Yesus bilang, kerajaan sorga seperti pada waktu pagi dia menabur benih gandum. Lalu gujuk-gujuk malam datanglah musuhnya menabur benih lalang. Lalu dua-duanya tumbuh. Murid-murid, guru-guru, cabut dong lalangnya. No, kata Tuhan Yesus. Biarkan dua-duanya tumbuh sampai kapan? Panen. Nanti waktu panen, gandum diambil masuk lumpung. Lalang itu dikumpulkan diapain? Tapi tumbuh gak dua-duanya? Iya. Tadi itu masih kerja sampai Tuhan Yesus datang nanti. Memang Yesus biarkan, bukan karena Yesus tidak berdaya. Nangkap gak? Lalu kau gimana? Kalau kau gandum benar pasti kau hidup. Kalau kau mati, memang gandum palsu kau. Ya. Itu cerita amat sangat jelas. Nah jadi kalau kita ngerti gitu, clear setengah mati. Jadi waktu dia datang, satu diangkat, satu ditinggal, itu cuma pemisahan. Mana lalang, mana gandum dalam bentuk cerita angkat, tinggal. Satu lagi dalam bentuk cerita lumbung, bakar. Tinggal ceritanya aja yang beda-beda. Tapi mah ya sama, cuma dipisah gitu loh. Itulah Alkitab, saya kagum. Dari semua aspek dia bisa masuk. Jadi kalau kita enggak ngeh ya kacau balau. Ya, emang ada pemisahan. Maka dia datang, nanti yang percaya diangkat, yang enggak selesai dihukum sama Tuhan itu. Lalu orang bilang, Tuhan ini kami. Yesus bilang apa? Aku enggak kenal kau. Dia semua orang menyebut namaku Tuhan masuk surga. Mereka yang melakukan kehendak Bapa. Lalu Tuhan, kenapa aku enggak diangkat? Lo aku ngusir setan. Stop kau penjahat. Aku enggak kenal kau. Banyak mujizat kau bikin. Sudah kaya kau gara-gara itu ya. Lo kau dapat upah. Selesai kau di sini. Maka saya akan melayani Tuhan. Upah surga. Terlalu bodoh kalau kita melayani hanya untuk upah di dunia. Kalau dia kasih rezeki urusan. Bagi saya mencari kais-kais hanya untuk kepentingan diri, itu menjadi mengerikan ya. Jangan hina Tuhan. Kita semua harus melayani sama. Saya selalu percaya dan saya harap kalian percaya dan pegang. Cari dahulu kerajaan Allah dan apa? Semuanya akan apa? Yeah. It's alive. Tapi kita lebih suka cari apanya? Bahannya ya. Dan kerajaannya. Cari kerajaan dan kebenarannya. Ya. Jangan tambahannya. Jadi ibu-ibu jangan terlalu repot koleksi tas ini, koleksi tas itu ya. Anak-anak PA. Tapi men bilang doang dia jual ke saya. Apaan sih, kenapa sih? Aduh yang ini limited edition pak. Emang berapa? Wah ini pertama keluar aja 900 juta. Hah? Ah 900 juta gue kagak masuk di situ. Gila lo rumah gue gede kagak sampai 900 juta gue masuk ke dalam. Satu keluarga selamat eh. Gara-gara tas. Sekarang 1M lebih orang bisa ini. Ya, ya Herme memang begitu orangnya. Gila-gila. Lali edannya lagi. Lo apa? Dia ketawa lagi. Pak dia kolektor pak. Udah Herme punya 10 lagi. Alamak. Paling murah gope. Gope terus naik ke atas. Gendeng kan. Kalau rata-rata 600-700 aja kita bilang 10 udah 7M. Tas kok. Tapi ibu-ibu pintar ya. Ini investasi lo katanya sama suaminya. Gue bilang untung lu bukan bini gue, lu yang investasi, gue yang bonyok. Tapi saya juga gak ngerti. Tetapi kemudian saya senang ketika mereka mulai belajar, mulai mikir, jadi gak terlalu mulai gila-gila lagi. Ya. Nasib koleksi dipegang, tapi artinya sudah tidak menambah lagi. Rasanya senang, udahlah bukan itu lagi hidup. Ya sih pak. Kadang-kadang ya, gampang-gampang susah ya. Tapi saya pikir loh, orang kalau sudah doyan belanja ya, wanita heran ya, kita diberhentiin ya. Halo bapak-bapak, amin apa enggak? Amin ya. Kita doakan istri-istri kita ya. Mumpung mereka enggak di sini ya. Dan mereka jangan suka-suka belanja yang terlalu berlebih-lebihan. Kasihan suami ya. Ada istri ya. Jadi kedatangan Kristus itu ya kita melihat mendadak satu kali. Yang berikut saudara. Tanda-tanda dari parousia itu bersifat khas, tetapi umum. Pertama, ada memang tanda-tanda dia mau datang, ada alam. Apa yang terjadi dengan alam? Ada gempa, ada banjir, dan seterusnya. Bencana alam kita sebut. Ya, ternyata gempa gak bisa dihindari, loh, saudara. Makin hari makin gila. Banjir gak bisa dihindari, makin hari makin gila. Kenapa? Sederhana sih, saya baru pikir-pikir ya, progressive revelation. Satu wahyu yang bergerak secara progres. Kenapa? Hidup kita ini kan makin hari makin kurang ajar ya. Yang bikin ganjar di DKI ini siapa? Pola hidup kita loh. Tanah yang mestinya resapan dihajar semua. Waduk yang mestinya waduk disikat semua. Tuh waduknya di fluid makin mengecil, makin rendah. Iya pantas. Di beberapa tempat juga begitu. Laut adalah laut direklamasi. Ini Pantai Indah Kapuh mau reklamasi laut lagi. Mau tambah rumah lagi. Ya. Bilang sama teman-teman, lo yang udah beli protes dong. Kalau lo gak protes, gue gak bisa doain lo gak banjir. Lo yang ngerusak. Kamu yang bikin grecok. Lalu kalau banjir mau teriak, Tuhan tolong, supaya jangan banjir. Malaikat bilang, diam kau rusak. Apanya penggambarannya kemarin. Sudah kuatur segitu laut, kau ribut-ributkan. Suruh Tuhan aku jaga-jaga lautnya, kau lagi yang bikin. Yang bentang bisa kau bayar pejabat sana, pejabat sini. Salah sih. Ngeri ya. Karena sebetulnya pulit itu penambahan-penambahan itu menakutkan. Cuma memang rumah pinggir pantai mahal. Jadi orang berburu menguburnya ya. Kemudian gempa otomatis karena bumi makin tua, tambang sana ini rusak. Pastilah efek itu akan nyambung. Ya. Ekonomi, kelaparan. Hebat ya, saya pikir-pikir Alkitab. Semua orang percaya makin hari zaman makin maju kan. Berarti hidup makin bagus kan gitu ya. Itu kita miskin sekarang kaya ya. Sorry loh. Memang kita sekarang bisa beli mobil. Tapi gak bisa beli rumah ya. Nenek kita dulu, opung kita dulu. Aduh rumah opungku ampun. Main bola di halamannya ya. Rumah sekarang main bola. Hancur loh semuanya. Mana bisa lagi lari di halaman. Orang baru mulai lari udah mentok. saya ingat rumah opung saya, ampun, lari keliling masjid. Sekarang susah ya. Miskin-miskinnya kita dulu kalau enggak ada apa-apa cuma nasi putih sama ikan rebus. Tapi nasinya keren loh. Beras bagus. Sekarang beras busuk pun dimakan orang. Dulu kualitas hidup bagus karena udara bersih kan. Sekarang kita ke dokter. Sekarang ke dokter terus pun masih enggak berhenti-berhenti juga. Ekos hidup kita ini makin stres. Dapat bocornya gedenya setengah mati. Sekarang orang kalau bilang urusan sama dokter kalau boleh jangan aja. Ngeri ya. Satu teman saya kemarin masuk dokter habis 1,5 M. Dia pak operasi. Akhirnya dia gini. Orang bisa. 1,5 M masih murah loh. Lagi rekan babynya begitu lahir ada kelainan. Udah dipertahankan 3 bulan. 3,5 M habis. Masa di inkubator taruh alat ini. Ngeliat babynya aja saya udah gak kuat. Baby segitu, aduh. Tapi kan mesti ditolong ya. Terus gak tahu berapa lama. Jadi perjuangin 3 bulan lebih meninggal juga. Tapi masa iya dibiarin mati kan juga enggak ya. Aduh saya ngeri ya. Ngeliat gitu, aduh baby kasihan. Tapi bahaya apa namanya uang itu karena ruangnya ekstra dan segala macam. Alatnya ekstra. 3M loh. Itu pun dokternya udah baik. Nah dokter udah baik 3M. Nah kalau gak baik, aduh bisa lebih pak. Ngeri ya. Itu yang harus bayar. Kemarin, anaknya apa? Yang di TV. Meninggal. Karena dokter bilang gak ada kamar. Iya. Anak meninggal, aduh. Berarti saya mengeri. Hidup kita makin gak beres. Karena apa? Ekonomi nanti perhatikan. Karena ketika teknologi meninggi, lawanmu nanti adalah komputer. Sekarang orang kerja 5. Nanti buang. Ngapain 5? 1 komputer. Nanti 10, buang ganti 1 komputer. Di Israel kalau saudara pergi di pinggir Laut Mati itu ada satu pabrik. Jadi Laut Mati ini diolola sama Israel, kerjasama sama Jerman. Mereka kelola untuk bikin lapisan chemical itu untuk memperkuat body. Jadi semacam anti karat. Itu geruduk 24 jam itu. Malam kalau saudara gak kelihatan orang. Pabrik segede gajah begitu. Ring yang kerja operasional malam itu 50. Terba, tumpah, ngambil lagi bawalah. Semua alat dimonitor aja di TV, tak, tak, tak. Ini udah masuk terus naik ke atas, bawa lagi ke seberang gunung, dari seberang gunung turun ke pelabuhan, langsung ke kapal. Gila loh. Kalau di Indonesia itu, buset kulinya banyak banget tuh. Saya yakin itu 1,000 minimal. Gendeng ya. Karena pertanian Israel pun petaninya gak banyak. Hektar-hektar loh. Karena gak ada yang nyirem-nyirem begitu. Masing-masing titik. Jadi ini pohon berlunya berapa mili per berapa jam keluarnya segitu. Jam berapa itu dihitung. Pohon ini per 2 jam mesti ada air terus tapi sekian. Hitung bener. Jadi gak busuk, gak terlalu jelek gitu ya. Gak kebanyakan air, gak kelebihan tepat. Banyak keren-keren. Cuman pencet. 5 hektar udah selesai disiramin. Program aja. Ntar jalan sendiri. Petaninya kerjain yang lain lagi. Keren ya. Aduh saya pikir-pikir gila. Nah besok-besok sorry saudara. Kalau teknologi makin maju. Kerja makin susah ya. Anak-anak muda pikirkan baik-baik itu ya. Maka kelaparan akan makin menggila. Karena pengangguran akan banyak. S1, S2, S3 pengangguran. Ngeri kan? Kejahatan juga akan timpah. Sehingga akibatnya ke politik perang. Karena perang adalah perputaran ekonomi. Judul perang bukan sekedar mau mencaplok sana caplok sini ya. Perekonomian akan hidup kalau ada perang. Maka sadis sekarang. Sehingga dibikin perang Timur Tengah, Afrika. Habis itu semua rebutan proyek. Sadis ya. Maka yang kecil-kecil diadu-aduin dibikin ribut semua. Ya. Kemudian moral terjadi kejahatan meningkat. Karena tadi kemiskinan. Karena perang. Moral merosot ya. Sehingga apa yang digambarkan dalam 2 Timotius 3, cinta diri, hamba uang, dan seterusnya. Kemudian, ya harus diperhatikan, agama terjadinya ajaran-ajaran sesat. Yesus bilang, hati-hati kau. Ada Nabi palsu, Rasul palsu, bahkan ada yang menyebut dirinya apa? Mesias. Real. Sekarang yang aku Nabi udah banyak, Rasul udah banyak. Ya, ada rasul sekarang lagi diperiksa polisi. Biasanya sih rasul meriksa polisi ya. Nah, urusannya uang, urusannya korupsi. Gila loh. Penggelapan uang yang gak karu-karuan. Tapi rasul sekarang memang keren-keren sih. Kaya-kaya banget. Heran rasul dulu ya. Saya mulai berpikir-pikir menyelidiki Alkitab. Jangan-jangan ini si Petrus dan kawan-kawan dan Paulus ini. Salah mungkin doa mereka ya. Sehingga mereka tidak seperti rasul yang sekarang-sekarang ini. Mereka kan hidupnya susah ya, miskin, masuk penjara, benar gitu ya, jalan. Yang sekarang kan kaya raya ya, hebat ya. Rolls Royce aja gak cukup satu. Mengerikan. Ya, cintai kebenaran ya. Kemudian, perhatikan. Tanda-tanda ini tidak ada yang spesifik menunjuk kedatangan Yesus kedua, tetapi jelas sebagai tanda yang dapat dipahami. Kalau mendung artinya apa? Jangan tanya kapan hujan, bawa payung. Akan bilang, ah cuma deket kok. Cuma deket juga bisa hujan. Jangan petantang-petenteng ya. Sedia payung sebelum, jangan cari payung sesudah hujan. Itu bukan pepatah Indonesia itu. Ya. Jadi kalau kita ngeliat Alkitab keren-keren. Jadi gak usah nanti kalau ada, iya hati-hati loh. Di sana ya, gunung ini Alaska sudah mulai mencair. Kutub selatan, utara, begini. Ya sudah mencair kenapa? Wah Yesus sudah mau makin dekat. Enggak gara-gara itu mencair Yesus makin dekat. Dari dulu pun sudah dekat. Jadi jangan bingung dengan berbagai isu. Sekarang Obama sudah meresmikan chip. Ini pertanda antikris. Ila-ila telat amat loh. Dari zaman Yesus pun sudah ada. Nanti kalau enggak pakai chip, enggak dikasih makan, enggak dikasih minum. Cengeng. Di Smyrna pun begitu. Kristen kau dikenali, isolasi secara politik. Sampai Tuhan menghibur Smyrna. Mirna, aku tahu kau miskin, tapi kaya. Kenapa mereka miskin? Mau jual gak ada yang mau beli. Mau beli gak ada yang jual. Kenapa? Karena mereka Kristen. Kenapa digituin? Karena mereka tidak mau menyembah patung Kaisar Tiberius yang didirikan oleh pemerintah Mirna. Secara politik mereka diisolasi. Otomatik miskin. Tapi Tuhan puji mereka. Bahkan mereka dijebloskan ke penjara karena fitnah. Gila ya. Gak ada keadilan. Tapi Tuhan bilang, aku mau kau setia sampai mati. Wih, keren lu gereja. Tidak usah ngomong-ngomong begitu. Ibrani menggambarkan. Aku melihat kalian luar biasa. Kalian tetap bersuka cita sekalipun harta kalian sudah dirampas. Loh, kenapa dirampas? Karena Kristen. Loh, jadi apa maksudnya? Merampas orang Kristen waktu itu karena dibenci. Legal. Persis seperti kejadian kurang ajar di Indonesia. Tidak satu pun orang bisa ditangkap. Sudah memperkosa ini. Itu. Pemerintah gila. Harusnya kita tahu semua darah orang merah putih. Itu sebab statement saya ini memang kurang bagus. Itu sebab berapa kali calon presiden saya ditolak terus ya. Bikin goyang nanti semua katanya. Tapi sebetulnya kalau kita mau jujur, kacauan sebuah bangsa ketika tidak mampu menghargai sesama anak bangsa. Karena setiap anak bangsa adalah potensi. Saya ingat betul, kita dulu tahu dari Jerman yang paling jago siapa? Orang yang dianggap paling pintar, paling hebat. Dari Jerman. Bukan, masuk ke Indonesia. Orang Indonesia. Habibie kan? Kalian pergi ke Jerman, kalian diketawain. Ya Habibie, man. Aku ini lugunya setengah mati. Aku pergi ke Aachen, ke tempat sekolahnya Habibie. Enggak. Satu lagi ada orang yang paling pintar mas itu. Yang luar biasa, brilian setengah mati. Beberapa idenya juga dipakai. Tapi enggak mau balik Indonesia. Karena dia Chinese dan Kristen. Ngeri ya. Saya juga baru ngeloh anak-anak di Berlin itu. Belum lulus itu. Udah bikin jam itu. Pakai pasir. Di Berlin itu kan. Kalau saudara lihat. Jadak. Pasir jalan. Gila loh. Presisi lagi. Kan anak jago. Jadi kalau di Jerman itu kita muter. Nanya-nanya yang pinter-pinter. Banyak. Kemarin waktu IT paling top itu satu anak, Rianto apa namanya, China Medan. Jadi dia China dari Medan, anak Chinese Medan, dia Buddhis. Ya ketika Jerman itu membuka untuk orang-orang IT, program khusus, langsung naturalisasi, warga negara Jerman langsung dapat. Yang pertama, anak Indonesia. Pinter, hebat. Menteri Tenaga Kerja memberikan naturalisasi. Keren loh itu anak. Anak Indonesia. Memang yang pintar-pintar pada gak mau. Miris ya. Tetapi persoalan seperti ini jangan pernah akan berhenti. Di mana-mana pun akan terus begitu. Ya. Jadi itu tanda-tanda memang makin mengerikan. Oleh karena itu, tiga. Karena itulah selalu perlu apa? Terjaga itu apa? Hidup benar. Ya. Dan bekerja. Melayani. Ya. Simpel kan hidupnya? Udahlah, kamu hidup yang benar. Hidup benar tahu dong bagaimana harusnya kan? Belajar tubuh roh, sudah lakukan saja. Simpel banget itu. Kalau kamu suami istri, setialah, seia sekatalah gitu ya. Kalau kamu suami bertanggung jawablah menghidupi, menafkahi rumah tanggamu. Tapi kalau kau istri bertanggung jawablah memakainya. Jangan hanya belanja, kan kira-kira gitu ya. Jadi sama-sama menjadi kehidupan indah. Sehingga hidup melayani bersama itu menjadi hidup yang benar kita jalani. Akhirnya, semangat parousia dalam doa Bapa kami. Setiap hari kita berdoa, ya. Kita baca sama-sama yuk. Satu ya, Bapa kami yang di surga. Nanti kan kita doa itu juga ya. Apa yang ada di otak saudara waktu lagi doa itu? Itu doa Bapa kami kan. Itu parousia. It's your dream. Come, O Lord. Bilakah kehendak Tuhan jadi di bumi ini sehingga semuanya seperti yang dia mau? Dan dia datang kedua kali. Selama dia belum datang yang kedua kali, selama itu ada apa? Kejahatan bumi sama sekali gak mirip surga. Tangkap. Bumi beda sama surga. Tapi itu orang percaya rindu. Sehingga ada istilah orang, ayo kita melayani, ayo kita mempercepat kedatangan Tuhan ya. Itu istilah untuk memengacu semangat kita dalam melayani. Ya, sehingga Injil itu terberita semakin cepat, semakin sengit. Tapi bukan berarti kita bisa mempercepat Tuhannya. Dia punya plan sendiri yang kita gak tahu kapan. Bagaimana kita tahu dia lebih cepat atau tidak. Tapi istilah mempercepat mengacu kepada kita hidup yang benar tadi, melayani ya. Sehingga rindu terhadap doa ini dengan segera terwujud. Keren ya. Karena itu mulailah itu dengan diri kita tadi. Jadi kita hidup benar sesuai kehendak dia gitu loh. Terus sampai kemudian kita melihat dia datang. Dan berkata akhirnya, terima kasih ya Tuhan. Semangat parousia ada dalam doa Bapa kami. Semua kalau kita lagi berdoa, katakan itu ya. Nah kalau orang Israel sering menyebut Hosana. Apa artinya Hosana? Hah? Apa? Iya. Hah? Apa? Hosana. Tiap kali kalian nyanyi. Itu adalah permohonan yang spesifik, yang khusus. Khususnya ketika orang Israel selalu berdoa itu, Hosana, ya Mesias, datanglah. Karena mereka tertekan, mereka linglung, mereka hilang. Waduh, khususnya dalam masa kegelapan itu, mereka gak punya identitas ya. Hosana, ya Mesias, datanglah. Mesiasnya datang. Lalu mereka gelar karpet merah pakai apa? Daun-daun palem itu ya. Yesus naik, keledai, lalu jalan. Mereka teriak apa? Hosana, Hosana. Terus ada kalimat Mazmur apa? Diberkatilah dia yang datang dalam nama. Iman Mazmur. Bagaimana Hosana dipadukan dengan ini? Ya Mesias datanglah dan dia datang. Tapi gilanya mereka ngomong benar kelakuannya kagak loh. Habis itu salibkanlah, salibkanlah. Gila juga ya. Itu cuma berapa hari kemudian salibkanlah, salibkanlah. Dia masuk Yerusalem udah dekat. Jadi kalau kita baca Alkitab, ya orang bisa begini. Gereja ini kita ini ya, saya juga bisa khotbah benar loh. Nanti hidupnya gak benar. Tuhan hajar. Maka yuk kita belajar ya. Tahu benar, hidup benar. Oke, saya close sampai sini. Ada yang mau bertanya? Tolong, terus apa? Ada yang mau tanya? Ayo, yang muda-muda. Belum kawin kan kalian berdua supaya jangan diangkat dulu ya. Tuhan, kalaupun aku diangkat, izinkanlah mengalami angkatan pertama diangkat oleh mertua. Jangan Tuhan yang angkat buru-buru gitu ya. Ayo silakan. Ya, permisi Pak, saya mau tanya, maha taunya Tuhan tuh seberapa sih? Kenapa kok kalau misalkan kita kan Tuhan kan maha tahu kan, tapi kita tahu. Kalau kita berdosa atau gimana gitu, jadi kita tidak usah ada para usia, tidak usah ada eskatologi lagi. Jadi malah tahu Tuhan itu seberapa, kenapa kok mesti ada hal-hal yang seperti ini okay. gitu. Ya Tuhan amat sangat maha tahu, persoalannya kamu dan saya tidak maha tahu. Anggap. Persoalan ini bukan persoalan Tuhan, persoalan kita. Yang kedua, Tuhan itu maha suci, sementara kita maha dosa. Apa aja kita bikin, sehingga kita yang perlu diproses. Oke, ada pertanyaan menarik. Kalau guru membuat ujian di sekolah, ngapain dia bikin ujian? Ayo. Kenapa sih ada ujian kenaikan kelas? Emang gurunya gak tahu kita? Kita kan sama-sama satu tahun di kelas ya. Naikin aja dong, pakai ujian-ujian lagi. Ayo. Kenapa ada ujian? Hah? Kenapa? Halo? Halo? Kenapa ada ujian? Jadi kalian ujian, kalian gak pernah tahu kenapa ujian? Pokoknya naik kelas aja Pak gitu. Hah? Di dalam prinsip mengajar sebetulnya, ujian bukan untuk mengukur kita naik kelas apa gak naik kelas. Terlalu bodoh guru itu kalau selama setahun dia ngajar kita, dia gak tahu kita ini kayak apa. Maka bagi saya guru payah, kalau hanya karena angka sedikit jelek, ujian lalu anak itu gak sorry ya. Yang ngajar. Karena sebetulnya dia lagi ceritakan dia gagal mengajar. Guru bodoh. Maka kalau anak itu sudah kurang, panggil lagi. Kamu kurang gini. Saya senang banget dulu guru saya. Waktu SD kesannya kuat sangat. Saya aljabar itu paling pinter di kelas. Jadi kalau pas lagi ulangan nilai saya jelek, dipanggil sama guru. Sini kau Bigman. Orang lain istirahat saya gak boleh loh. Duduk kau situ. AAS, Asagala. Aduh namanya, mukanya itu sampai kalau saya ngomong ceplek, langsung kebayang. Saya pernah pulang ke Sumatera, saya cari gak ketemu. Saking saya kagumnya sama guru itu. Terpatri, itu kalimat yang paling saya ingat. Duduk dulu. Ambil kursimu. Ya Pak. Aku tahu kau siapa, Bigman. Tidak pernah kau ulangan begini. Kenapa kau sekarang keempat? Kenapa si Anusianu lebih bagus nilainya? Tak belajar kau. Bapak, belajar. Jangan kau bohongin Bapak. Bapakmu ini guru. Tahu semuanya. Iya Pak. Janji kau belajar lebih baik? Iya. Jangan lagi kulit begini? Iya Pak. Memang saya kadang-kadang ya namanya anak-anak ya. Main-main ya begitu. Ya saya bener lagi ya juara lagi. He's a teacher. Sampai hari ini. Saya gak pernah lupa. Dia merangsang saya untuk menghargai apa yang saya itu. Kemampuan yang Tuhan. Aduh itu guru hebat loh. Tapi jarang loh saya ketemu guru dari SD, SMP, SMA. Ini guru kelas 6 SD saya. Nah ini sama guru saya waktu saya, bukan SMA, STM di Jakarta ya. Ribut anak-anak, pas ribut-ribut marah dia. Aku dari kampung, anak baik kan. Takut sama guru, hormat kan. Ditekannya aku. Aku bukan penang. Ribut lah, aku lawanlah guru. Gara-gara guru ini jadi kurang ajar aku sama guru. Itu bedanya sama guruku yang SD dulu. Ya gini aja, hop, langsung. Kalau dulu kami ketemu guru di SD di jalan, kita lagi di kota gitu jalan, guru datang. Lari kita ngumpet, supaya jangan kelihatan kan. Enak sekarang kurang ajar, gurunya ditepok. Pak, bagi rokok Pak. Kurang ajar lu. Kita sopan santun. Gendeng sekarang ya. Tapi saya pikir harus ya, anak-anak kalian hargai dosen kalian, guru kalian ya. Pas bagaimanapun. Nah, jadi, perhatikan, yang problem itu kita. Kenapa ujian sebetulnya adalah kita mengukur diri kita. Bukan angka kita berapa, kita naik kelas apa enggak. Itu yang sekarang kan, itu sebab pendidikan gagal. No? Ujian adalah saya mengukur kemampuan saya. Untuk saya tahu, saya pintar apa bodoh. Itu kalau saya ngajar di ABC, sistem kuliah saya begitu. Mau ikut kuliah? Isi, jawab, pindahin. Mau masing-masing periksa sendiri. Lalu kita akan ketemu. Salah. Kenapa salah Pak? Gini. Oh iya ya. Benar. Oh iya ya. Lalu ada lagi. Kau jawabnya benar-benar. Siapa yang jawab benar? Angkat ini. Okay. Siapa itu kamu? Kenapa kamu jawab begitu? Karena gini Pak. Salah alasannya. Sebenarnya memang kau gak tahu. Cuma karena pilihannya cuma B atau S. Bigman atau si Wright. Kau pilih salah satu kan? Kalau gak Bigman ya si Wright. Kan pasti ada benernya toh. Untung dia benar. Tapi argumen salah. Sorry kamu gak tahu. Tangkap. Angka kan dapat ya. Tapi sebetulnya dia gak tahu. Kalau ini keluar dari kelas, angkanya bagus padahal kebetulan tadi itu dengan alasan yang salah. Apa yang dia dapat? Angka. Pengetahuan? Enggak. Maka saya mengajar sebagian adalah untuk itu. Jadi dari ujian pun orang belajar. Itu tujuannya. Buat aku apalah? Kau mau minta berapa? 9? Ku kasih kau. Mau 10? Ku kasih kau. Tapi ingat, tidak membawa kau ke surga itu. Tiga lagi nanti kau dapat angka 10 kan? Tahu-tahu bodoh. Dokter kau pakai gelar profesor dokter. Ngomong ngaco. Apanya kawan ini? Janganlah, mendingan abal-abal kau enggak ada profesor doktormu ya. Litasmu begini. Itu penting. Ya, jadi ngerti ya. Ini bukan problem Tuhan. Tuhan mah tahu ya. Yes. Kamu enggak. Anggap. Sehingga kita perlu dikasih tahu. Udah dikasih tahu aja kamu belum tentu tahu kan ya. Halo? Betul enggak? Apalagi Allah yang maha tahu ngasih tahu. Aku enggak maha tahu, aku kasih tahu kau belum tahu. Apalagi Allah yang kasih tahu kau langsung, pasti kau bingung kan? Halo? Bingung kan? Kalau kau enggak bingung, aku yang bingung. Kenapa kau enggak bingung? Oke, okay, clear ya? Jadi kita yang belajar ya? Good. Ada lagi? Tuhan baik ya, kasih kita proses ngerti. Dan saya lebih suka satu juga. Kalau kamu ingin tahu, oh Tuhan, aduh luar biasa Tuhan ya. Tuhan baik loh, kasih kita kesempatan belajar tentang thanks God. Jadi kasih kehormatan. Mark man, mau ke surga big man. Mau Tuhan. Ayo hidup setia. Iya Tuhan. Ini rasanya aku diberi penghargaan. Enggak barang cuma-cuma. Nangkap enggak? Ya, yeah, thanks God. Diberi harga diri lo gitu loh. Enggak main comot-comot aja. Keren. Luar biasa. Ayo yang muda-muda lagi belakang. Apa udah tua kalian semua? Ini sekarang kebaktian jam 7 banyak anak muda ya yang mau belajar-belajar. Ayo jangan tersegan-segan nanya. Kalian boleh beda pendapat, jangan takut ya. Sama saya, jangan takut ini kan Pak Pendeta. Masa mesti ikut sependapat, nanti kalau beda ntar dimarahin. Enggak. Ya. Cuma satu. Kalau mau tanya apa saja boleh, mau beda boleh. Enggak boleh lempar sepatu ya. Tolong jangan. Kecuali Beli nomor 43 sepasang boleh. Pelan-pelan ngelemparnya. Biar saya nangkapnya enak. Krimula. 42, 43 lah tergantung modelnya. Kalau runcing 43. Kalau gak lebar 42. Tapi ingat lemparnya pelan. Pelan supaya nangkapnya enak. Ayo ada yang nanya? Anak muda? Bukan berarti yang tua gak boleh ya. Ayo energik. Saya pernah dengar gini Pak, saya pernah gini silakan. Ada lagi? Oke, yang tua juga enggak ya? Oke, Ibu dokter mau nanya? Hah? Apakah di surga ada dokter? Perlu juga nanya itu. Ntar nanya, Pak kalau di sana mau praktek apa yang paling cocok ya Pak? Spesialis yang paling dipakai di surga itu internis. Karena mereka akan Tuhan suruh memeriksa hati ini jujur apa enggak. Bahaya apa enggak. Ya hati-hati, kalau dokter gigi enggak laku itu. Oke, kalau memang enggak ada ya kita close sampai sini. Tapi saya berharap pegang prinsip itu ya. Tuhan Yesus akan datang, kita tidak tahu kapan. Tapi yang penting apa? Berjaga-jagalah dan kedatangannya menyenangkan karena merupakan upah terhadap penantian yang kita lakukan hidup dalam kesungguhan dan kebenaran. Tuhan mengasihimu ya. Ayo kita berlomba ya. Halo. Kita berlomba tapi bukan lomba lari. Lomba jadi orang yang paling baik. Amin. Jadi orang yang benar. Amin. Oke, kulihat kau minggu depan banyak berubah ya. Halo. Tolong saling bantu-bantulah kita ya. Kalau lihat kawanmu, kau kayaknya enggak berubah, kau sudah berapa kali khotbah gitu ya. Saling mengingatkan, bukan saling memaki ya. Termasuk kalian juga ngelihat saya. Oke. Pak Bigman makin baik tuh. Kalian tegur saya. Ya. Itulah kita berlomba-lomba. Untuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk apa yang boleh kami renungkan dari firman-Mu. Terus tolong kami, tuntun kami, bimbing kami. Hidup takut akan Engkau, memuji, memuliakan nama-Mu, menjalani hari-harimu. Sehingga di dalamnya sungguh hidup kami boleh menjadi puji hormat bagi nama-Mu. Terima kasih. Serahkan masa depan kami, harapan kami. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Ya Tuhan, datanglah. Jadilah menjadi kerinduan jiwa kami. Hidup terjaga oleh belas kasihan dan kasih. Terus ajar-ajari kami. Tuntun bimbing dalam tiap jalan kami. Kami serahkan gerejamu. Jadikan gereja yang benar. baik, yang setia, yang adil. Seperti apa yang Tuhan mau. Buat kami berani mengukur diri kami, mengintrospeksi diri kami. Tumbuh dalam kebenaran yang utuh. Demi Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa, kami bersyukur, kami memohon. Terpujilah Tuhan. Kau selama-lamanya. Amin.